haruskah ku merana karena aku telah jatuh hati padamu. Setulus hatiku menyayangimu, setulus hatiku menyintaimu, walau sejujurnya aku pun tak mau menjalin cinta rahasia. Kita